Wayaqra'u jumlatan khabariyah, dan juga hal terjadi dalam bentuk jumlah khabariyah. Jumlah khabariyah, bukan insya'iyah. Bukan ini maksud khabariyah itu adalah mubtada khabar, bukan. Tapi lawan dari insya'iyah, jumlah yang bisa dimasuki tasdiq atau takdzib. Bisa dikatakan kepada orang yang mengucapkannya, shadaqta, kalau benar. Kalau keliru bisa dikatakan kadzabta. Selain itu adalah insya'iyah. Jumlah talabiyah itu juga masuk insya'iyah. Jumlah insya'iyah adalah jumlah yang maknanya menyertai lafaznya. Kalau tidak disebutkan lafaznya, tidak ada di situ hakikatnya. Berbeda jumlah khabariyah. Kalau dikatakan qama Muhammadun, Muhammad telah berdiri, sebelum diucapkan pun ada. Terjadi fil kharij qiyamu Muhammad. Terjadi berdiri Muhammad meskipun kita tidak mengucapkan qama Muhammad. Wa yaqra'u jumlatan khabariyah, dan juga hal jatuh dalam bentuk jumlah khabariyah. Murtabitatan bil wawi wad dhamir, dalam keadaan diikat dengan wawu dan dhamir. Jadi syaratnya hal itu datang dalam bentuk jumlah khabariyah adalah agar jumlah tersebut diikat dengan wawu ataupun dhamir. Contoh jumlah yang diikat dengan wawu dan dhamir sekaligus, kharaju min diyarihim wa hum ulufun. Alam tara ila alladziina kharaju min diyarihim wa hum uluf. Tidakkah kau melihat kepada mereka satu kaum yang kharaju min diyarihim, meninggalkan negeri-negeri mereka. Wa hum uluf, dalam keadaan mereka beribu-ribu jumlahnya. Di sini wa hum uluf adalah jumlah haliyah, karena dia datang setelah yang ma'rifah sebagai hal dari apa? Wawu pada kharaju, mereka keluar meninggalkan rumah-rumah mereka. Wa hum uluf, dalam keadaan mereka berjumlah ribuan. Sebagai i'rab, kharaju fi'lun wa fa'il, kharaja fi'lun madin mabni iya alal al-dham ittisalih bi wawil jama'ah. Terus al-waw damir muttasil mabni al-dham fi mahalli rafin fa'il, al-alif il-fariqah, min diarihim jarum wa majrur, min harfu jar, diarihim ismun majrur bi min wa alamatu jarih al-kasra wa dhairu ala akhirihi, wa huwa diar mudhaf, al-ha damir muttasil mabni al-kasra fi mahalli jarin mudhafun ilaih min alamatu jama', wa hum ulufun, wawu wawu haliyah, hum dhamir muttasil mabni ala dhamm fi mahalli rafin mubtada mim alamatul jama'. Jadi yang menjadi dhamir aslinya hanya ha, cuma untuk pemula enggak mengapa dijadikan satu i'rabnya hum. Ulufun khabar marfu alamatu rafi dhamma dhahira ala akhir jumlah ismiyah fi mahalli nasbin hal. Contoh yang lain, au bi dhamir faqad. Kalau tadi kharaju min diarihim wa uluf, rabitnya pengikatnya yang mengikat antara jumlah haliyah dengan sahibul halnya adalah dua, wawu dan hum. Kemudian au bi dhamiri faqat, atau rabitnya pengikatnya hanya dhamir saja. Seperti dalam contoh firman Allah Subhanahu wa taala, ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kalian dalam keadaan sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. I'rabnya bagaimana? Ihbitu fi'lu amrin mabni ala majzamu bihi mudhari'u, mabni sesuai dengan apa yang dijazmkan dengannya mudhari'nya. Atau kalau mau langsung, ala hadzin nun ya nominal amsilatil khamsa, al-wawu dhamir muttasil mabni ala as-sukun wa ahli rafin fa'il, al-alif il-fariqah, ba'dukum badal ba'd, ya, badal dari wawu. Turunlah kalian, ba'dukum, sebagian kalian. Ataupun apa? Irabnya bukan ya. Sebarlah ba'dukum. Mubtada ya. Mubtada sepertinya. Ba'dukum mubtada marfu' alamat rafi'. Abdhamma al-zahir ala akhirih wa huwa mudhaf ala kaf dhamir muttasil ya wa huwa mudhaf kaf dhamir muttasil mabni ala abdhamma fi mahali jar mudhaf ilayh mim alamatul jama' ya. Kemudian li ba'din jar majrur ya ya adun khabar khabar marfu alamat rafi abamma zahir ala akhirih. Mana di sini rabitnya? Hah, bandar? Bandar apa? Kaf yang ada pada ba'dukum. Ba'dukum li ba'din adu itu jumlah ismiyah. Pada mahalnya nasab sebagai hal. Rabitnya kaf. Ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kalian dalam keadaan sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Li ba'dukum mubtada adun khabar li ba'din muta'alliq saja dengan adu au bil waw atau rabitnya dengan waw saja nahu la innaka lahu dhi'bu wa nahnu usbah seandainya Yusuf dimakan adz-dzib serigala wa nahnu usbah dalam keadaan kami usbah berjumlah banyak ya rabnya bagaimana lain lam dakhilah fi jawabil qasam. Lan di situ lan yang masuk sebagai jawaban dari kosam. Terus, ya in harfu syartin jazim. Tajzimu fi'lain al-awwal fi'l syart wa tsani jawabu. Akala fi'lun madin mabni ala al-fath fi mahalli jazmin fi'l asyart fi'l syart. Dhamir ha mabni mutasil mabni ala dhamm fi mahalli nasbin mafulun bi adz-dzibu. Fa'il mar marfu alamat rafi al waw ya waw hal lil hal ataupun waw haliyah nahnu ma'mur mutasil lam tanaddun fi mahalli rafi mubtada usbah khabar marfu alamat rafi adamma zahira ala akhiri wa jumlatul mubtada al khabar fi mahalli nasbin hal war rabit bainahuma ana rabit al-waw. Kenapa tidak dikatakan di sini nahnu juga sebagai rabit? Hah? Ini kan nahnu dhamir, kenapa tidak dijadikan sebagai rabit? Karena wa nahnu usbah itu adalah hal bagi apa? Hah? Az-dhi'b mufrad az-dhi'b. Sehingga tidak bisa nahnu kembali kepada az-dhi'b. Iya. Sahibul halnya az-dhi'b seandainya serigala memakan Yusuf dalam keadaan kami berjumlah banyak. Ya, sahibul halnya az-dhi'b sehingga tidak bisa nahnu dijadikan sebagai rabitnya. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Ya ta'allaqani bi mustatir bi mahdhufin al mustatir. Ya bi mustaqir wa saqarra ya. apa yang ditanyakan. Jadi kalau ada syibu jumlah, misal dzaraf dan jar majrur, satu sebagai hal, maka dia berkaitan dengan apa? Sesuatu yang mahdhuf. Yang sesuatu yang mahdhuf itu pada hakikatnya dialah sebagai apa? Halnya. Ya, pada contoh tadi apa? Ra'aitul hilal bainas sahabi. Itu sebenarnya bainas sahabi muta'alik dengan hal yang mahdhuf. Apa takdirnya? Mustaqirran bainas sahabi. Tapi enggak apa-apa antum ya Rabb, bainas sahabi syibu jumlah fi mahalli nasbin alal hal, karena dia menggantikan yang mahdhuf itu. Kalau ditakdirkan mustaqirra berarti halnya mufrad, ya kan? Kalau ditakdirkan istaqarra berarti halnya berubah jumlah. Ya, demikian keadaan jar majrur dan dzaraf, bukan hanya ketika jatuh pada hal. Syai khabar juga demikian, berkaitan dengan yang mahdhuf. Takdirnya istaqarra, mustaqir, atau kana, atau kain. Seperti zaidun bil masjidi. Bil masjid jar majrur. Muta'alliq dengan apa? Yang mahdhuf. Takdirnya apa? Ini bisa kain, bisa mustaqir. Ya, sekarang kita masuk ke bab yang baru, bab tamyiz wal ismul mansub wal mufassir liman dahama min adzawati aw an-nisabi. Bab tamyiz, tamyiz adalah isim mansub yang menjelaskan apa yang masih samar, masih belum jelas dari zat-zat. Aw an-nisab, nisab jamak dari nisbah, penyandaran-penyandaran. Tamyiz adalah isim mansub yang menjelaskan apa yang masih belum jelas dari zat-zat ataupun penyandaran-penyandaran. Wazatul mubhamah arba'atu anwa'in, dan zat yang mubham yang butuh untuk ditamyiz ada empat macam. Ahaduha yang pertama al-adadu, bilangan. Nahu ishtaraitu 20 ghulaman wa malaktu 90 na'jatan. Di sini ghulaman adalah tamyiz karena dia isim mansub yang menjelaskan zat yang mubham itu 20 apa? Ini kan masih mubham. Saya membeli 20 apa? Mubham. Ya. Maka dijelaskan, ditafsirkan yang mubham itu dengan disebutkan tamyiz ghulaman atau kitaban atau yang lainnya. Wa malaktu 90 na'jah. Dan saya memiliki 90 na'jah kambing, sama dengan yang sebelumnya. Atau sebelum itu kita perlu menyebutkan makna dari tamyiz lughatan, secara bahasa. Tamyiz secara bahasa bermakna faslu syai'an ghairih, memisahkan sesuatu dari yang lainnya. Tamyiz adalah faslu syai'an ghairih, memisahkan sesuatu dari yang lainnya. Wa huwa masdarun bi makna ismil fa'il, ya, dan dia tamyiz adalah masdar dari mayyaza yumayyiz dengan makna isim fa'il, maknanya mumayyiz. Kenapa dia disebut dengan tamyiz atau mumayyiz? Lima fihi min raf'il ibham, karena tamyiz ini bisa menghilangkan, mengangkat keibhaman, ketidakjelasan. Fi jumlah al-mufradin, baik ketidakjelasan yang ada pada jumlah ataupun ketidakjelasan pada mufrad. Itu makna secara lughah. Adapun makna secara istilah telah disebutkan di sini. Al-ismul mansub al-mufassir liman dahama min adzawat al-nisab. Kalau tadi yang baru saya bacakan adalah maknanya secara lughah. Dan ini maksud dengan adad adalah tidak semua adad, tidak semua bilangan. Bahkan yang dimaukan adalah diawali dari al-ahad asyara, dari 11 hingga tis'ah ila tis'atin wa tis'in, min ahad asyara ila tis'atin wa tis'in, sampai 99. ini wajib mansub. Ya, tanwiz yang wajib mansub adalah, atau tanwiz yang wajib dimansubkan dari adad adalah dimulai dari 11 sampai 99. Kalau dikatakan saya memiliki 15 kitab, apa bahasa Arabnya? Indi khamsata asrata kitaban. Kalau saya memiliki 25 kitab, khamsatun wa ishruna kitaban. Dan seterusnya. Ya, dan tidak boleh dia dijarkan. Ya. Dari mulai 11 sampai 99 tidak boleh dijarkan kecuali harus kita lewatkan tadi ya, tiga waqit. Apa? Kalau dia dimakrifahkan dan dijamakkan. Indi 11 minal kutubi misalkan. Adapun tamyiz mulai 3 sampai 10, kemudian juga tamyiznya 100, 1000 itu majrur. Pilih dofa dengan dofa. Salah satu rijalin. Ishtaraitu 20 gulaman. I'rabnya bagaimana? Ishtaraitu fi'il mafa'il. Ishtara fi'il madhi mabni 'ala sukun, at-tab'u min al-tafsil wa bina al-dhamm fi mahalli rafin. Fa'il 20 afulun bih mansub 'ala ma tanasbi al-ya niyabah 'anil fath li'annahu mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Gulaman tanwis mansub 'ala ma tanasbi al-fath dhahira 'ala akhirih. Termasuk ke dalam macam yang pertama ini, yaitu tamyiz adad adalah kinayah anil adad. Ya, kinayah anil adad. Kalau tadi sharih, kalau tadi tamyiz al adad as-sharih, tamyiz adad yang sharih, ada juga yang lain yaitu tamyiz adad yang sifatnya kinayah. Seperti tamyiz nyakam. Kam istifhamiyah itu juga mansub. Sebagai kam abdan malakta, kam abdan malakta. I'rabnya bagaimana kam? Ismu istifham mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Abdan tam tamyiz mansub wa alamatu nasbi al-fatha dhahira ala akhirih. Malakta fi'lun fa'il, malaka fi'lun madhin mabni ala sukun. Iti soleh bi dhamiri rafi mutaharrik atau bangun mutasil mabni ala fath mahal rafin fa'il. Kemudian macam yang kedua dari tamyiz az-zat al-mubhamah, al-maqdar. كقولك اشتريت قفيزا برا ومنا ثمنا وشبرا ارضا. اشتريت قفيزا برا ومنا ثمنا وشبرا ارضا. Ya, di sini mengisyaratkan kepada bahwasanya miqdar ada tiga macam. Yang pertama pada contoh ishtaraitu qafizan murran itu menunjukkan kepada macam apa? Al-kail, takaran. Pada contoh manan samnan, timbangan. Pada contoh syiburan arbon, jarak atau misaha. Jadi pada contoh ishtara itu kofizan buron, ini mengisyaratkan kepada macam yang pertama dari al-miqdar, yaitu al-kail. Pada contoh ishtara itu manan samnan, ini mengisyaratkan kepada macam yang kedua dari miqdar, itu apa? Al-mauzun. timbangan atau sesuatu yang ditimbang. Dan yang ketiga, syibran almon misaha, ukuran atau sesuatu yang diukur. Kofiz disebutkan dalam catatan mengakhir di situ. Mikyal ya sawi sama niyata makakik, takaran yang memuat 8 makakik. Makakik jamak dari makuk, seperti wazannya tanur, makuk tanur. Mikyal ya sawi so'an wa niswan, yang mana tanur ini adalah kiloan yang bisa memuat 1 so' wa nisas, 1 so' setengah. Adapun almana alladhi yukalu bihi asaman, timbangan yang ditimbang dengannya asaman, minyak dan selainnya. Irobnya bagaimana? Ishtaraitu qafizan burran. Ya, ishtaraitu fi'lun mafa'il. Ishtara dhamir rafa' mutaharrik. Atta. Ya. Qafizan maf'ulun biman mansub 'alamat nasbihi. Ya. Alamat nasbihi al-fathah dhahir 'ala akhiri. Sama yang selanjutnya, wa manan samnan wa syibran aldan. Kemudian yang ketiga, syibhul miqdar, apa yang dia menyerupai miqdar, yaitu al-maqayis allati lam tashtahir wa lam tuba' litaqdir tahqiqan bal taqriban, ukuran-ukuran yang belum masyhur dan tidak diletakkan untuk mengukur atau menakar sesuatu dengan pasti jumlahnya, bahkan sifatnya perkiraan, seperti satu bejana, satu mangkok, satu ember dan yang semisalnya. Contohnya misqala dzarrah khaira, seberat dzarrah kebaikan. Misqala dzarrah, misqal adalah syibul miqdar. Kenapa tidak disebut dengan miqdar? Karena dia meskipun menunjukkan kadar tapi tidak ada ketentuan kepastian berapa ya isinya. Kemudian khairan disitu tamiz, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Bagaimana Arabnya? May ya'mal, man ismu syarat jazim, tajzimu fi'laini, ya'mal fi'l mudhari majzumun bi fi'l syarat, ya majzumun bi man wa alamat jazmihi, wa fa'iluhu taqdiruhu huwa. Mithqala maf'ulun bih mansub 'alamat nasbihi al-fathah dhahirun 'ala akhirih, wa huwa mudhaf dharrah mudhafun ilayh, khairan tamyiz mansub 'alamat nasbihi al-fathah. Fa khairan tamyiz li mithqala dharrah, khairan tamyiz li mithqala dharrah. Wa rabi' yang keempat, ma kana far'an tamyiz, apa yang merupakan cabang dari tamyiz. Jadi yang pertama adad, yang kedua miqdar, yang ketiga syibul miqdar, yang keempat far'an li tamyiz, cabang dari tamyiz. Nahu hadha khatamu hadidin, ini adalah cincin dari besi. Ya, khatam adalah cabang dari tamyiz, yaitu dari hadid. Ya, hadha khatamun hadidan, i'rabnya bagaimana? Hada ha ismul isyarah, za ya ha hal tanbih, za isyarah mabni ala sukun bi mahalli rafin mubtada, khatam khabar marfu alamat rafi adamma dhahir ala akhirih, hadidan tamyiz mansub alamat nasbi al fathah dhahir ala akhirih. Jadi al hadid itu adalah asalnya, dan khatam mushtaq minhu, diambil darinya, dan dia cabang dari hadid. dikatakan oleh Soban bahwasanya jar pada contoh hada khatamu hadidan dengan khatamu hadidin, jar padanya pada hadid, arjah min nasbi lebih rajih daripada nasabnya. Hada khatamu hadidin itu lebih rajih, lebih kuat daripada kalau dinasabkan, kata Soban. Wal mubayyin li ibham nisbah. Kemudian macam yang kedua dari tamyiz adalah tamyiz yang menjelaskan keibhaman, ketidakjelasan penyandaran. Imma muhawwalun 'anil fa'il nahwu tasabbaba Zaidun 'araqan wa tafaqqa Bakrun syahma wa taba Muhammadun nafsa wa qala ta'ala washta'ala ra'su syaiba. Ya muhawwal, ada kalanya dia muhawwal tamyiz yang dipindah dari fa'il atau tamyiz yang dipindah dari yang asalnya fa'il. Contohnya tasabbaba Zaidun 'araqa. Aslinya apa? Tasabbaba 'araqu Zaidin. Tadinya disandarkan tasabbaba kepada 'araq yang merupakan fa'il, kemudian dipindahkan penyandarannya kepada mudhofnya. Sehingga tasabbaba Zaidun, kemudian 'araq yang dibuang dijadikan sebagai tamyiz. Tasabbaba Zaidun 'araqan, itu disebut dengan tamyiz muhawwal 'anil fa'il, yang dia dipindahkan dari yang aslinya fa'il dijadikan sebagai tamyiz. I'rabnya jelas ya. Kenapa harus coba ini tasabbaba Zaidun 'araqan disebut dengan tamyiz al-mubayyin li ibham nisbah? Tamyiz yang fungsinya menjelaskan ketidakjelasan penyandaran, karena ucapan mutasabbaba Zaid, Zaid bercucuran. Menisbahan tasabbu bercucuran kepada Zaid itu mesti mubham. Apa yang bercucuran dari Zaid? Maka dijelaskan dengan tamyiz ini. Araqa. Kemudian tafaqqa Bakrun syahma. Bakar tafaqqa, pecah syahma lemaknya. Sama ya. Wa taba Muhammadun nafsan. Wa qali ta'ala wa ishta'ala rasu syaiba. Aslinya apa itu? Wa ishta'ala rasu syaiba. Wasyasta'ala syaibur ra'si aslinya. Taba Muhammadun nafsan aslinya apa? Taba nafsu Muhammadin. Ya. Dirubah penyandarannya yang tadinya kepada fa'il menjadi kepada mudhafun ilaih, agar memberikan faedah atau makna tambahan, yaitu taukid dan mubalaghah. Berbeda penekanan antara ucapanmu tafaqqa syahmu Bakrin dengan tafaqqa Bakrun syahman. Dengan tamyiz itu lebih kuat ya, penekanan maknanya lebih mengena ya. Wa imma muhawwalun 'anil maf'uli nahwu wa fajjarnal arda 'uyuna. Dan ada kalanya dia tamyiz itu muhawwal, dipindahkan dari yang aslinya maf'ul. Contohnya fajjarnal arda 'uyuna, aslinya apa? Fajjarna 'uyunal ardi, digeser di situ penyandaran at-tafsir yang tadinya kepada 'uyun menjadi kepada al-ard ya. Insyaallah ini jelas. Ya, sudah cukup sampai sini. Mana teman-teman yang lain? Kita masuk ke ini soal-soal ya, biar memudahkan untuk murojaah. Ya, tafadhol, silakan. Terakhir di mana? Soal-soal. Hah? Masan terakhir soal sampai berapa Pak? Soal yang terakhir kemarin kita bacakan, nulis enggak Ki? Hah? Munada, selesai munada atau mau masuk? Hah? Baru masuk. Sudah selesai munada. Sila dua ya. Apa jilid satu maksudnya? Sila yang kedua ya. Mun ada selesai ya. Sekarang dilanjutkan. Al-Mudallas Al-Munada sampai di apa? Coba dibaca soal yang terakhir kemarin kita baca. Udzkur anwa al-munada sudah itu. Setelah ini berarti ya. Ya, silakan dipersiapkan alat tulisnya. Idza kana al-munada mudhafan ila ya'il mutakallim. Idza kana al-munada mudhafan ila ya'il mutakallim. Idza kana al-munada mudhafan ila ya'il mutakallim wa lam yakun aban aw umman. Wa lam yakun aban aw umman. Jaza fihi sittu lughatin. Jaza fihi sittu lughatin. Udhkurha ma tamthil. Idza kana al-munada mudhafan ila ya'il mutakallim wa lam yakun aban aw umman jaza fihi sittu lughatin udhkurha ma tamthil. Kemudian idza kana al-munada al-mudhafu ila ya'il mutakallim. Idza kana al-munada al-mudhafa. Idza kana al-munada al-mudhafu ila ya'il mutakallim aban aw umman. Idza kana al-munada al-mudhafu ila ya'il mutakallim aban aw umman jaza fihi 'ashru lughatin. Jaza fihi 'ashru lughatin. اذكرها مع مع الأمثلة. إذا كان المنادى المضاف إلى ياء المتكلم أبا أو أما جاز فيه عشر لغات اذكرها مع الأمثلة. مدين اذكر ما يتعلق بالمنادى المضاف. اذكر ما يتعلق بالمنادى المضاف ila mudhafin ila ya'il mutakallim. Udhkur ma yata'allaku bil munada al mudhafi ila mudhafin ila ya'il mutakallim. Udhkur ma yata'allaku bil munada al mudhafi ila mudhafin ila ya'il mutakallimi ma'a tamthil. Ya, kemudian tentang maf'ul mutlak. Arif al-maf'ul al-mutlaq. Arif al-maf'ul al-mutlaq. Mal masdaru wa ma mithaluh. Mal masdaru wa ma mithaluh. Kemudian yanqasimu al-maf'ul al-mutlaq ila thalathati aqsamin. Yanqasimu al-maf'ul al-mutlaq ila thalathati aqsamin. Udhkurha ma'a al-amthilah. Udhkurha ma'a al-amthilah. Kemudian al-maf'ul al-mutlaq imma lafzi aw ma'nawi. المفعول المطلق إما لفظي أو معنوي. عرف كل منهما مع تمثيل. عرف كل منهما مع تمثيل. المفعول المطلق إما لفظي أو معنوي. عرف كل منهما مع تمثيل. Kemudian hal yujadu maf'ulul mutlaqu laisa masdara. Hal yujadu maf'ulul mutlaqu. Maf'ulul mutlaqun laisa masdaran. Masil lima taqul. Masil lima taqul. Hal yujadu maf'ulul mutlaqun laisa masdaran. Masil lima taqul. Kemudian tentang al-maf'ul fih. arif al-maf'ula fih. Definisikan tentang al-maf'ula fih. Uzkur aqsam al-maf'uli fih ma'al amthilah. Uzkur aqsam al-maf'uli fih ma'al amthilah. Sebutkan macam-macam maf'ul fih ma'al amthilah. Uzkur ma yata'allaku bi dzarfi az-zaman ma'a tamthil. Uzkur ma yata'allaku bi dzarfi az-zaman ma'a tamthil. Disebutkan dzarfu az-zaman salah satu anwa' mukhtas dan yang seterusnya. Uzkur ma yata'allaku bi dzarfi al-makan ma'a tamthil. اذكر ما يتعلق بظرف الزمان أي بظرف المكان مع تمثيل. سبوت كان ظرف المكان على برمجان أربعة أنواع. ما المفعول لأجله؟ عرف المفعول لأجله. عرف المفعول لأجله. Kemudian uzkur ma yushtarat ma yushtaratu. Uzkur ma yushtaratu li jawazi nasbil maf'ul li ajli. Uzkur ma yushtaratu li jawazi nasbil maf'ul fi. Al maf'ul li ajli. Uzkur ma yushtaratu li jawazi nasbil maf'ul li ajli. Ma amthilatin mustawfiyatin li syurut. Ma amthilatin mustawfiyatin li syurut. لماذا لا يجوز نصب في قولنا؟ لماذا لا يجوز النصب في قولنا؟ لماذا لا يجوز النصب في قولنا؟ Kenapa tidak boleh nasab pada ucapan kami? Yang pertama, jituka samnan. Jituka samnan. Yang kedua, jituka burba zaidin. Kenapa enggak boleh jituka samnan untuk dinasabkan samnan? Juga jituka burba zaidin. Yang ketiga, tahabtu as-safara. Tahabtu as-safara. Kenapa enggak boleh? Kemudian jituka mahabbataka iyai. Jituka mahabbataka iyai. Kemudian tentang maf'ul ma, arif al-maf'ul ma. Arif al-maf'ul ma. Berikutnya hati. Hati misalaini. Hati misalaini lil maf'ul ma. Hati misalaini lil maf'ul ma. Ahaduhuma yakunu masbuqan bi jumlatin. Ahaduhuma yakunu masbuqan bi jumlatin. Fiha fi'lun. Ahaduhuma yakunu masbuqan bi jumlatin fiha fi'lun. Wasani yakunu masbuqan bi ismin fihi. Wasani yakunu masbuqan bismin fihi ma'na al-fi'li wa hurufuh. Wasani yakunu masbuqan bismin fihi ma'na al-fi'li wa hurufuh. Mata yata'ayyanu nasbu. Mata yata'ayyanu nasbu ala al-maf'uli ma'ah. Mata yata'ayyanu nasbu ala al-maf'uli ma'ah. Masil lima taqul, masil lima taqul. Mata ta'ayyana nasu ala al-maf'ul ma'ah, masil lima taqul. Kemudian mata yajuzul amrani, mata yajuzul amrani al-atfu wa nasfu, mata yajuzu al-amrani al-atfu wa nasfu alal maf'uli ma'ah, mata yajuzu al-amrani al-atfu wa nasfu alal maf'uli ma'ah, wa mata yatarajjahu ahaduhuma alal akhar, wa mata yatarajjahu ahaduhuma alal akhar, mata yajuzul amrani al-atfu wa nasfu alal maf'uli ma'ah, wa mata yatarajjahu ahaduhuma alal akhar. Karena al-musyabbah bil maf'ul bih, arif al-musyabbah bil maf'ul bih wa masil lahu bimithalin, arif al-musyabbah bil maf'ul bih, arif al-musyabbah bil maf'ul bih wa masil lahu bimithalin, amasil lahu bimithalin. Tenang hal. Arif al-hala wa masil lahu bimithalin, arif al-hala wa masil lahu bimithalin, arif al-hala wa masil lahu bimithalin. Kemudian al-halu ya'ti min sittati asya'a, al-halu ya'ti min sittati asya'a, hal datang dari 6 perkara. Udhkurha ma'a tamthil, udhkurha ma'a tamthil, al-halu ya'ti min sittati asya'a, udhkurha ma'a tamthil. Al-hal khamsatu ahkam, lil-hali khamsatu ahkamin. Al-halu khamsatu ahkamin, udhkurha ma'a tamthil. Udhkurha ma'a tamthil. Kemudian limadha la yakunu sahibul hal nakiratan illa bimusawwihin, limadha la yakunu sahibul hal nakiratan illa bimusawwihin, limadha la yakunu sahibul hal nakiratan illa bimusawwihin. Mengapa sahibul hal tidak dalam bentuk nakirah kecuali musawwir, dengan adanya musawwir. Uzkur ba'dal musawwirat ma'a tamthil, uzkur ba'dal musawwirat ma'a tamthil. Kemudian hal yajuzu taqdimul hal ala sahibiha, hal yajuzu taqdimul hal ala sahibiha, boleh tidak mendahulukan hal dari sahibnya. Kemudian uzkur ma yata'alaq bil hal, uzkur ma yata'alaq bil hal idza waqa'a jumlatan aw shibha jumlatin, uzkur ma yata'alaq bil hal idza waqa'a jumlatan aw shibha jumlatin ma'a tamthil. Coba kita lewatkan ya, kalau dia berupa jumlah khabariyah harus ada apa? Rabit. Ya, sekarang tentang tamyiz. Arif at-tamyiz lughatan wa silahan. Arif at-tamyiz lughatan wa silahan. Arif at-tamyiz lughatan wa silahan. الذات المبهمة أربعة أنواع أذكرها مع تمثيل. Az-zatul mubhamah. Az-zatul mubhamah arba'atu anwa'in. Uzkurha ma'a tamthil. Uzkurha ma'a tamthil. Az-zat al-mubhamah arba'atu anwa'in. Uzkurha ma'a tamthil. At-tamyiz al-mubayyin li-ibhami an-nisbah. At-tamyiz al-mubayyin li-ibhami an-nisbati. At-tamyiz al-mubayyin li-ibhami an-nisbati arba'atu anwa'in. Arba'atu anwa'in. Uzkurha ma'a tamthil. At-tamyiz al-mubayyin li-ibhami an-nisbah arba'atu anwa'in. Uzkurha ma'a tamthil. Kemudian limadha la yakunu tamyiz illa nakiratan? Belum ini ya, enggak apa kalian. Limadha la yakunu tamyiz illa nakiratan? Wala yataqaddamu ala 'amilihi. Wala yataqaddamu ala 'amilihi. Ini alasannya persis seperti hal yang belum dibahas kayaknya. Limadha la yakunu at-tamyizu illa nakiratan wa la yataqaddam ala 'amilih. Ya kalau hal boleh mendahului amilnya. Limadha la yakunu at-tamyizu illa nakiratan wa la yataqaddam ala 'amilih. Kemudian man nasib litamyizi dzat al-mubhamah wa tamyizi an-nisbah? Ma an-nasib? Apakah penasab litamyizi dzat al-mubhamah? Tamyizat al-mubhamah wa tamyiz an-nisbah. Selesaikan tanggungnya istitsna. Istitsna istitsna belum, tapi insyaallah selesai istitsna. Arif al-istitsna lughatan wa silahan. Arif al-istitsna lughatan wa silahan. Definisikan makna istitsna lughatan wa silahan. Kemudian adawatul istitsna tamaniyatun, tamaniyatu alfadhin. Adawatul istitsna tamaniyatu alfadhin. Uzkurha. Adawatul istitsna tamaniyatu alfadhin. Uzkurha. Min qassama an-nuhatu, qassama an-nuhatu adawatul istitsna. Adawatul istitsna. قسم النحات أدوات الاستثناء إلى أربعة أقسام. قسم النحات أدوات الاستثناء إلى أربعة أقسام فما هي؟ Kemudian للاستثناء ثلاث صور. للاستثناء ثلاث صور. استثناء memiliki tiga gambaran. Lil istitsna thalathu suwarin. Uzkurha ma'a tamthil. Uzkurha ma'a tamthil. Lil istitsna thalathu suwarin. Uzkurha ma'a tamthil. Kemudian lil mustatsna. Ini mustatsna yang ada istitsna. Lil mustatsna khamsatu ahkamin. Lil mustatsna khamsatu ahkamin. Uzkurha ma'a tamthil. Uzkurha ma'a tamthil. Lil mustatsna khamsatu ahkamin uzkurha ma'a tamthil. Selesai pembahasan mansubat. Ya. Insyaallah kalau esai dari situ, nanti kalau saya ada waktu kesempatan bisa bikin soal multiple choice habis saya bikin. Tapi tetap ada itu esainya. Insyaallah diambil dari sinilah. Saya enggak pecah. Ya kalau saya nanti ada kesempatan bikin pilihan ganda ya dari syarah yang rumit-rumit itu saya bikin pilihan ganda ya. Kalau ada kemudahan waktu insyaallah. Ya, selesai. Al-makhthudat ditunda. Insyaallah pada semester berikutnya ya. Al-Mahfudat. Paling 2-3 bulan lah selesai. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Ujiannya dari awal. Ya kalau bisa di murojaah dari awal ya. Ya barangkali ada yang dikeluarkan. Tapi untuk esai yang baru lah. Kemarin ditulis ya, dari awal apa ya? Ini aja soal-soal yang kita baca tuh dari pembahasan apa? Laisa. Anak ngajar masuk tuh pembahasan apa tuh? Mata masih hafal enggak dari awal hingga akhir? Itu aja yang sudah kita diktekan dari awal tuh. Ya, dari mulai apa Laisa atau apa itu ya? Iya. Iya. Ini kan penutupan nih. Berarti dari awal. Mungkin yang lebih banyak yang baru dibahas. Nanti kita pikirkan supaya tesnya itu mewakili tapi gak terlalu sulit gitu, gimana ya. Ini kan banyak bahasanya ya, ya. Nanti insya Allah barangkali saya bisa bikin soal pilihan ganda ya. Insya Allah nanti belum saya reng-reng untuk soal yang seperti apa. Yang jelas pelajari itu, yang kita bacakan dipelajari. Perlu dibahas nggak itu jawabannya? Nah, soal-soal tadi yang dibacakan dari awal sampai akhir, kan belum dibaca ya jawabannya ya? Perlu dibaca nggak? Apa nyari sendiri? Cari ya. Nah, seminggu selesai. Intinya di situ. Saya mikir tes belajar aja sekarang. Maksimalkan belajar. Mata dijaga itu. Yang penting-penting itu stabilo. Ditandai. Ya. Nanti insya Allah soal kita permudah. Yang penting tadi syaratnya dikerjakan ya. Tugas sama ini. Isi. Nanti soalnya kita usahakan ya. Sederhana aja lah. Ya, sederhana. Yang lain. Sama, mesti kelas 5 ujiannya sama, karena bahasanya juga sama sih. Ujiannya sama kan ya? Sama aja ya ujiannya ya. Ya. Ya nanti dimudahkan insya Allah. Dimudahkan. Apa dari matan semua ngambilnya? Atau nanti saya bikin ABC. Ada mungkin di latihan untuk menerjemahkan juga insya Allah. Sekarang saya kasih soal berupa menerjemahkan. Satu paragraf lah. Kolam nol kaji misalkan satu paragraf ya. Boleh buka kamus. Iya, silakan buka kamus. Insya Allah ada berarti seperti itu, macam-macam. Kalau bisa sih ada ABC, ada esai, ada menerjemahkan. Iya, hah? Enggak sehari. Insya Allah, tenang belajar aja dulu. Jangan sampai belajar takut tes. Mau naik dinaikkan. Takut, jangan takut yang naik dinaikkan. Mau lulus sekarang ya diluluskan. Ya. Ada yang mau disampaikan? Insya Allah nanti kita ketemu lagi. Senang depannya lagi ya. Dan ingat pelajaran Ustazah ini pada dur. Tetap ada. Ya. Tetap ada. Kalau jam 11 kosongin. Ya. Sepakat atau gimana? Jam 11 ya. Hah, kosong. Mesti kalau dipilih kosong apa diisi kosong. Jarang santri yang diisi. Ya sudah, apa kosong. Atau kalau mau tugas aja enggak apa-apa. Tugas terjemahan wajib dari awal sampai akhir. Coba saya tes-tes segala. Gimana setuju gak mam? Terjemahan gak wakib mam? Hah? Raja aja. Ya tadi aja dibacakan di isi, ya di isi. Insyaallah esai dari situ. Ya, esai dari situ. Adapun selain esai, ABC mungkin anak ambil dari syarah yang mungkin agak rumit-rumit, tinggal dipilih aja antum. Ya. Kadang saya sebutkan huwa ismul mansub ini hadza ta'rifu apa misalkan. Hal ada kayak gitulah ada hiburannya, dikasih madunya. Ada yang pahit-pahit, ada yang manis-manis ABC. Ya cukup sampai sini. Allah alam sahab, subhanallah, bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.